lama yang berseri, tiada seindah senyummu kasih. Taman bunga yang teduh, tak seteduh matamu, putihnya salju tak seputih cintamu. Kemarin kau datang kepadaku, bercerita tentang deritamu, sakit yang kau alami tak jua terobati. Di dadaku engkau menangis pilu. Maria, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Oh, Maria, hati pilu memandang potretmu. Tiada lagi senyummu, tiada lagi tawamu, tiada candamu seperti yang dulu. Selamanya, namun cintaku tetaplah untukmu. Oh, Maria. Oh, Maria. Kurangkan doa hanya untukmu. Semoga Tuhan selalu bersamamu. Mimpi indahlah engkau dalam tidur panjangmu. Di pintu surga nanti kita bertemu. Maria, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Candamu seperti yang dulu, walau kau telah tiada pergi untuk selamanya, namun cintaku tetaplah untukmu. Oh, Maria. Seperti yang dulu, walau kau telah tiada pergi untuk selamanya, namun cintaku tetaplah untukmu.